Mitra Bisnis, seorang warga Indonesia yang tinggal di luar negeri menulis di Kompas mengenai kebingungannya soal peraturan Pos Indonesia tentang pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia. Setiap kali dia mengirim barang ke Indonesia, si penerima selalu dikenakan biaya untuk mengambil barangnya. Pernah sekali untuk hadiah senilai $350, penerima harus membayar 1,6 juta rupiah. Selain soal ketidakjelasan aturan bea masuk, dia juga mengeluh beberapa kali mengirim paket tidak sampai ke alamat. Kalau sampai pun, isinya tidak lengkap. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Akbar Johan, Ketua Dewan Logistik Indonesia sekaligus pemilik jasa pindah rumah Raja Pindah. Pak Akbar, bagaimana komentar Anda? Kalau misalnya pengiriman dari luar, terus masuk ke sini, itu ada batasan-batasan harganya. Selama batasan harganya itu di bawah dari ketentuan, itu untuk keperluan pribadi misalnya ya, itu biasanya nggak dikenakan biaya masuk, Mas. Tapi kalau selama, karena ada dua kategori utama untuk barang impor, barang untuk dipakai sendiri atau barang untuk diperdagangkan atau untuk komersil. Nah, barang untuk pakai sendiri itu ada ketentuan-ketentuannya lagi, bahwa jumlahnya tidak bisa lebih banyak, misalnya tidak satu lusin misalnya kan. Harganya juga kalau nggak salah di bawah $250 kalau nggak salah ya. Memang itu ketentuan-ketentuannya sudah lama banget berlaku dan tidak pernah direvisi. Seperti kalau kita bawa barang dari luar negeri dengan penumpang gitu ya, Mas baru pulang dari Singapura misalnya, bawa pulang belanja tas golf, beli golf set atau macam-macam dibeli. Nah, itu ada ketentuannya tuh masuk ke untuk di-declare ya kan ke custom. Itu dari dulu itu $1,000 per keluarga, per orangnya $250. Itu kan dulu gitu, dari 20 tahun lalu kali itu nggak dirubah. Nilai daya beli masyarakat kan sudah berubah. Harusnya itu bukan 1,000. Misalnya dulu nilainya 250 karena dolar misalnya sekian. Sekarang dengan dolar sekian kan daya beli masyarakat untuk belanja sudah nggak relevan dengan jumlah $1,000 itu, Mas. Dan itu nggak dirubah-rubah gitu. Bagaimana dengan pengiriman melalui pos? Kalau pos masih lebih fleksibel. Kalau pos dan giro masih lebih fleksibel, walaupun ada petugas custom di sana, tapi diperlakukan oleh peraturan barang pos dan titipan. Jadi ada kriterianya di bawah 10 apa 20 kilo gitu, Mas, masih masuk dalam barang pos dan titipan gitu. Di samping beratnya, jumlahnya, dan harga barangnya tentunya. Jangan sampai harga barangnya misalnya harga barangnya 500 juta gitu ya dikirim, tapi jarang karena resiko kehilangan kan juga tinggi. Nah, bagaimana konsumen bisa tahu berapa yang harus dibayarnya? Sebenarnya ada tabelnya di pos. Sebenarnya ada, cuman tidak disosialisasikan, tidak dipublikasikan. Di pos sih biasanya lebih fleksibel, mungkin juga karena barangnya terlalu mahal mungkin ya. Di situ disebutkan pajaknya mencapai sekitar 1/3 dari nilai barangnya. Bagaimana bisa begitu, Pak? Komponen pajak itu ada kurang lebih 4, Mas, biaya masuk. Yaitu biaya masuk berdasarkan tarif biaya cukai seluruh dunia ya. Tetapi ada 3 digit, itu ada 9 digit. Itu 3 digit berikutnya itu masing-masing negara. Nah, terus PPN, pajak pertambahan nilai impor ya. Terus PPH 2,5%, terus PPNBM kalau misalnya masuk kategori barang mewah. Saya khawatir barang ini seperti barang mewah ya, sehingga kena. Tapi kalau 350, 3 juta setengah, saya pikir harusnya enggak ya, apalagi lewat pos, Mas. Dan ini memang potret, Mas, potret regulasi kita yang memang banyak dibuat abu-abu, potret memang gitu, sehingga Pak memberi ruang oknum untuk mendapatkan keuntungan diri, dan ini masih berlangsung. Nah, bagaimana potret regulasi logistik di Indonesia saat ini, Pak? 2 hari lalu, salah World Bank menulis di Kompas, Mas, ya, bahwa logistik Postman Index Indonesia membaik kalau nggak salah dari 75 ke 57, di bawah 60 lah. Kita itu sudah di atas Thailand ya, tapi masih di bawah Malaysia. Yang nomor satu itu tetap Singapura, Mas, ya. Singapura yang paling bagus logistik, atmosfernya paling bagus. Yang perlu dicatat di situ bahwa kenaikan indeks logistik performance bukan karena peran pemerintah. Tidak, bahkan tidak signifikan, bahkan cuma 0,0%, berarti tidak ada pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang dapat naikkan logistik indeks. Yang naik adalah yang mempengaruhi poin indeks itu, terutama SDM. Jadi kita masyarakat logistik nih sudah banyak melakukan sertifikasi-sertifikasi keahlian SDM, Mas. Nah, itu dinilai. Nah, itu bisa mendongkrak sedikit indeks logistik tadi. Tapi peran pemerintah nggak ada dalam hal tanggung jawab dia sebagai infrastruktur. Infrastruktur itu salah satu dari 6 key driver. Jadi, sudah ditelaah di sistem logistik nasional yang baru keluar berapa bulan lalu, ditandatangani oleh Presiden, yang 5 tahun baru keluar, Mas. Lamanya itu keluar. Baru keluar kemarin. Bahkan itu kontennya belum tentu masih bisa diaplikasikan. Ya, bayangin keluarin sistem logistik nasional 5 tahun baru keluar. Karena itu potretnya, Mas. Nah, jadi kalau teman kita ngirim pos 350 kena 1.500.000, belum tahu kenyataan benernya di sini seperti apa. Demikian Akbar Johan, saya Fahmi Andrian.